sangat tiada terkira. Bukit, lembah, sungai dan lautan bagai untayan permata. Hingga mereka menyebutnya sekeping taman surga yang ditempatkan di bumi ini, rahmat bagi mereka di sana. Syukuri, syukuri surgamu, surgamu bumimu. Bagaikan dalam cerita lama bencana di bumi ini, sekeping taman surga telah berubah menjadi neraka dunia. Banyak anak bangsa menjadi durhaka, menjarah segalanya. Bumi pun telah hilang barokahnya, bahkan membunuh masa depannya. Dirinya, anaknya, dan bangsanya. Bangsanya.